bisa mengamalkannya dengan baik. Alahajiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sebutin aja nama keluarganya, wa ila arwahi khususan. Kitab yang kita kaji pada hari ini yaitu tentang kitab fikih, gitu ya, yang namanya nanti bisa didownload aja ya, Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in ini salah satu kitab fikih golongan dari Ahlussunnah Wal Jamaah yang biasanya dikaji bukan dari golongan fikihnya, bukan dari golongan mana tolong ya, banyak ya. Kita jadi tahu nih pak hukumnya untuk apa namanya sholat itu kok bisa beda-beda, nanti jenisnya macam-macam. Ada yang nanti kalau ke Mekah ya, nanti bapak prolog dulu, sholat itu akan macam-macam, jangan sampai sholat tuh berantem gitu. Nah bapak saksiin di sini tuh sholat tuh nggak sesuai dengan amaliyah Rasulullah SAW ya. Nah, sholat tuh ada yang berantem. Kalau kalian terpergi haji, umroh apa, itu macam-macam sholatnya. Nah, nah jangan sampai kaget, Allah ada yang begini nih. Dia ketika ditanya teman-teman juga, padahal itu kata Abdul Somad, bapak juga kan kajian bukan hanya di kitab. Coba kita empat mazhab itu, ternyata fikihnya beda-beda. Nah khususnya Fathul Mu'in ini kitab fikihnya dari golongan ya dibawa oleh para ahli. Banyakkan dari golongan Mesir. Jadi nanti kalau kalian, mohon maaf ya, bukan kita membandingkan fikih orang-orang yang dari Madinah, fikih dari orang-orang. Nah ini kitab ini jangan sampai salah paham, karena nanti Muhammadiyah punya kitabnya sendiri, NU punya kitabnya sendiri. Nah, kebetulan bapak memang dari NU ya, bukan dari yang Muhammadiyah. Nah kitabnya itu Fathul Mu'in. Kenapa Ustaz? Murid bapak mana? Ya, ini murid bapak semua lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim ini ada riwayat, bukan hadis. Riwayatnya begini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu baknya itu adalah hukumnya adalah kalau bahasa lugawi itu sama dengan waw kosam. Nabi ini bikosam. Ya bikosam itu adalah sumpah dengan nama Allah itu, dengan sumpah gitu ya. Bersumpah, berjanji, baknya itu bimana janji. Janji dengan nama Allah jadi saksi. Ketika dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, otomatis gak ada lagi Tuhan selain Allah. Ketika mengucap Bismillahirrahmanirrahim, baknya itu udah meyakini, berjanji. bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dikaji Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji aja pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada ulama yang mengatakan, aku berjanji dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disebutnya Ba Qasam. Kalau ketemu Ba Qasam, Ba Qasam, Wa Qasam itu setelah itu selalu zar. Zar itu lugawinya harus kasroh. Wallahu, salah, gak jadi janjinya. Harus wallahi. Maka Ba juga sama, billahi bukan billahu. Kenapa? Itunya maknanya kosam. Kosam itu kalau ketemu huruf kosam selalu dikasroh. Itu tandanya Bismillahi. Maka kata ulama, ketika orang berkata Bismillah, makanya orang-orang dulu cuma modal Bismillah bisa terbang. Wajar, keyakinannya tinggi. Anak sekarang kan minum obat harus ke dokter. Zaman dulu dokter gak ada, modal yakin doang. Padahal ilmunya gak ada. Nah, itu yang kekurangan zaman sekarang. Maka orang tua dulu itu, Bapak ingat banget waktu kecil, mungkin tahunnya kan beda sama Bapak, tahun 80-an. Modal orang tua diginiin aja Bismillahirrahmanirrahim, karena yakin sembuh. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana jangan sampai kita berkeyakinan bahwa air itulah yang membuat kita sehat. Nah, itu ntar kajiannya lain. Ini kita fikir dulu ya. Jadi bismillah di sini ketika mengartikan kita bismillahirrahmanirrahim itu harus dalam. Diyakini di dalam hati, kan iman itu ada tiga kategorinya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Ya. Kategori orang nandain iman itu tiga, udah tiga aja. Pertama, apa? Tasdikum biqalbi wa ikram bil lisani wa amalun bil arkani. Tiga hal itu aja enggak ada di dalam diri kita, udah enggak ngatain beriman. Nah, hal ini Bapak yang Bapak takutin. Ya, Bapak takutin sama anak-anak murid, sama keluarga, sama anak sendiri. Karena ada riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang beriman justru yang masuk neraka. Itu logikanya, harusnya dia orang beriman tuh enggak masuk neraka, tapi dia beriman ya kok banyak-banyak. Itu kan masuknya orang munafik. Karena di mulut aja dia ngucapin syahadat, perbuatannya gak sholat. Banyak kan orang Islam gak sholat. Jangan sampai itu ninggalin sholat satu hari, sampai berhari-hari ninggalin sholat tapi tetap Islam. Udah kafir kata orang ulama itu. Udah gak dicap lagi sebagai Islam, tapi kan KTP-nya Islam pak gitu. Sampai ada yang dibilangin, sampai debat gitu, udah hukumnya ninggalin sholat berapa hari itu hadisnya sahih, apanya sahih, dikagumin kafir. Terus ada orang ulama lagi yang mengatakan, jangan main kafir-kafirin. Oh, yang main kafirin itu Allah. Padahal udah hadis jelas. Orang tanda ciri dari orang Islam dengan orang yang kafir, ya sholat. Kalau nggak sholat, ya hukumnya apa? Kan gitu. Nah, ini penting. Ketika ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, tadi stop sampai jam berapa, Bapak? Takutnya ngantur, soalnya kan bahas panjang. Nah, ketika Bismillahi Allah gitu, ya, ngucapin Allah di dalam hati, apa yang membedakan Bismillahirrahmanirrahim ibadah sama enggak? Ada yang tahu gak? Apa yang membedakan ketika baca Bismillah ternyata dia gak ibadah, tapi gak nilai ibadah? Sholat, apalagi zakat, tapi gak punya nilai ibadah. Apa yang membuat jadi nilai itu jadi ibadah? Kalau kayak diucapinnya gak yakin gitu. Gak yakin, tapi asal-asalan. Iya. Gak ibadah. Cuman sekedar baca tapi kayak gak yakin. Enggak yakin, pokoknya enggak di ini kan gitu ya. Hatinya enggak itu. Terus ada lagi. Jadi ya. Ada lagi enggak? Kamu apa? Kok bisa bilang ibadah? Kira-kira kita nolongin orang tua ibadah enggak gitu ya. Terus apa yang baik-baik apa dikatakan ibadah? Nah, ya. Jadi ketika bismillah di sini ada istilah kata ulama itu kan tadi berjanji bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang kita lakuin, kalau diniatinnya bukan Allah, itu gak jadi ibadah. Jadi Allah dulu. Makanya bismillah, janji Allah. Dengan nama Allah aku belajar, dengan nama Allah aku bekerja, dengan nama Allah aku macam-macam, melakukan segala sesuatu itu ketika diawali dengan bismillah jadi ibadah. Kamu pergi sekolah itu ketabak gak jadi fisabilillah di dunia. Kenapa? Gak dimulai di bismillah. Makanya penting, malah ulama ngatain man fa'ala min abdihi, barang siapa yang berbuat sesuatu seorang hamba tanpa diawali bismillah itu gak jadi berkah, bahkan tertolak. Begitu besarnya kata bismillah. Makanya setiap kitab pengajian itu dimulai bismillah. Bukan mau makan doang kalau bismillah, bismillah. Jadi pergi dari rumah bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah kalau diniatkan semata-mata hatinya manteng gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hati ininya enggak manteng, enggak kuat tuh bismillahnya. Jadi ibadahnya bil lisan. Jadi bukan enggak dapat pahala. Sama kayak orang mau puasa, ah saya besok puasa nih, tiba-tiba malas kagak puasa, niatnya udah dapet kan, niatnya udah dapet pahala, cuma sayang poinnya nggak terlalu gede. Nah bismillah yang diucapin itu baru pahala lisan. Ibadah nggak? Ibadah. Anak kecil nggak pakai apa namanya otak kan? Bismillah, bismillah. Anak kecil sholawat alhamdulillah, oh ditanya artinya nggak ngerti, masih bentuk ibadah. Cuma nilainya nggak terlalu poinnya besar gitu ya. Terus seorang Kristen ucapin bismillah gimana? Karena sekarang gitu ya, cuy, ada video gempa lagi dengerin di gereja gempa, iyo lo kayak disebut Allah Akbar. Begitu dasarnya, ternyata itu bisa disimpulkan orang-orang yang di luar Islam itu sebenarnya takut, cuma malu untuk mengakui bahwa Islam itu agama yang paling benar. Fitrahnya agama Islam. Itu fitrah hati itu gak bisa dipungkiri. Dia meyakini kitab Al-Quran, cuma iya, karena egois, karena kumpulannya takut diasingin, dianggap dari beda. Oh, cerita-cerita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya tolong di setiap segala kita lakukan, bismillahnya manteng. Allah, karena Allah. Udah gak ada yang bisa pakai lain-lain. Niat bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Mau pergi ke sini karena Allah. Bapak kepanggil jadi begini juga karena Allah juga. Karena mondok pesantren itu Bapak dari SD, lepas SD ke SMP. Sebenarnya dari SD udah mondok. Yeah. Cuma waktu SD ngaji apa namanya disebutnya? Ngaji kalong. Ngaji kalong itu enggak mondok, cuma ngaji kayak rekal-rekal gitu SD. Nah mulai mondok itu dari SMP. Itu mondok di pondok pesantren tasawuf di daerah Kerawang. Kiainya setara dengan kiai-kiai tasawuf zaman dulu. Mungkin kalian nggak tahu kiai-kiai tasawuf itu sufistik. Dulu mah pondok pesantren itu ada pondok pesantren tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang membahas tentang hakikat. Pusing, gitu. Kitabnya ada, nanti takutnya pecah. Kita yang kitab yang bagus itu aja, yang simple aja. Nah lepas SMP, Bapak pondok pesantren, lanjut lagi pondok pesantren ke Jakarta Barat. Nah satu ratingan itu sama Ustadz Solmed. Nah itu satu ratingan sama Bapak, kakak kelas. Nah terus Ustadz Jaki Mirja, satu ratingan tapi dia kakak kelas lah ya, pondok pesantren. Banyak, ternyata pondok pesantren itu mahal kajian-kajian ini. Dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak dapetin dari pondok pesantren ditularkan ibadah, menjadi tingkatan iman, meningkatkan takwa kita, lebih khusus ridho kita kepada Allah ya. Mudah-mudahan belajar ilmu bukan untuk belajar kesombongan. Belajar ilmu, semakin kita belajar ilmu untuk mendapat kesombongan, semakin jauh kita dari Allah. Kalau niatnya begitu, mending gak usah kajian, karena percuma gitu. Jadi kajian itu niatin semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, itu aja. Bukan karena semata-mata gurunya, gitu. Bukan karena semata-mata paksaan, aduh guru paksa, malu ini sama Pak Ade. Enggak, karena Allah niatinnya. Wah jangan dipaksa-paksa, biarin aja, ngalir begitu aja. Ntar juga kalau udah kesentuh hatinya, itu bakal ketarik, energinya ketarik. Maka niatin dari sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi itu didawamin tuh, dizikirin. Jikir mah gak usah banyak-banyak, Pak katanya yang jikir la ilaha illallah bakal begini gitu ya. Ini terpadilannya bakal begini. Amalin satu bisa terbang. Gak percaya tergantung keyakinannya. padahal Allah nggak ngitung-ngitung ini sholawatnya sampai 1000, si ini Allahu Akbar aja. Dihitungnya karena niat ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengangkat derajatnya. Kayak amalan apa namanya yang dicintai Allah itu Rabi'atul Adawiyah, tahu gak amalannya itu Rabi'atul Adawiyah amalannya. Jadi banyak orang yang masuk surga bukan karena ibadah sholatnya, hal yang sepele gitu kok bisa masuk surga, itu banyak ceritanya kan di kitab Ihya Ulumuddin, malah orang pelacur gara-gara ngasih air minum ke anjing kok bisa masuk surga, kan gitu hal yang sepele. Nah amalan-amalan itu kalian harus punya. Bapak punya amalan khusus bapak doang, gak mungkin bapak kasih ke kalian karena bapak cocoknya itu. Amalan itu apa sih? Untuk mengukuhkan, menguatkan ibadah kita. Jangan pengen sesuatu udah, oh pengen terbang biar amalan, kan gitu ya orang ini kasih amalan ntar biar cemerlang otaknya. Jangan, itu malah ngamalinnya setan yang ada ya. Balik lagi, bismillahirrahmanirrahim, baknya bak kosan. Ketika dia bismi, secara otomatis dia berjanji. Kalau dia berjanji mengingkari, berarti dosa. Kalau orang Islam mengingkar janji, berarti hukumnya apa? Sampai puasa berturut-turut, sumpah itu. Bismillahi Allah, Allah, Allah, Allah. Nah, itu udah berapa huruf sebenarnya ketika jikan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulama itu dianggapnya perjanjian antara manusia hamba dengan Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang cerita Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebutnya di artinya pengasih dan maha penyayang. Bapak nanya juga sempat ke Kiai, wahai Kiai, apa bedanya Rahman dan Rahim? Ya. Terus apakah Allah adil sama orang-orang yang bukan Islam tapi dia gak pernah mencaci Islam? Apakah Allah adil gitu sama orang-orang yang hidupnya menjalani, misalkan orang Kristen, kan ada juga orang yang Kristen menjalani agamanya dengan baik dan benar, gak pernah mencuri, gak pernah itu, dia ngikutin kitabnya. Ini pernah ditanya, bagaimanakah orang yang baik di luar Islam tapi dia baik dan gak pernah, mungkin kalah orang Islam juga, dia baik banget, gimana hukumnya di surga? Masa dia masuk apa neraka sedangkan dia mempunyai Tuhan? Itu dijawab juga makia itu di dalam Al-Qur'an. Tidak ada kebaikan di dalam Al-Qur'an, itu Bapak lupa ayatnya berapa. Tidak ada kebaikan kecuali beriman kepada Allah. Jadi kalau naik nonton bioskop, siapa aja boleh nonton bioskop. Kira-kira kalau yang nonton bioskop enggak bawa, maksudnya enggak bawa persyaratan, masuk enggak? Persyaratannya apa? Karcis. Nah, sekarang nih orang kaya banget. Gua kaya. Gua enggak mau beli karcis. Gue bawa duit aja datang kan segupok, bang saya mau ini masuk bioskop nih, saya gak mau nganti-nganti pakai karcis nih, duit 1 juta. Berhubung yang jaganya bukan manusia, malaikat tetap nolak karena malaikat taunya apa? Karcis, bukan duit. Nah intinya itu, intinya adalah tak ada kebaikan apapun kalau gak beriman kepada, meskipun dia ngasih masjid semegah apapun tuh orang Kristen, itu nol, itu gak ada hasil, kasihan gitu. Kalau gitu pelit dong orang Islam. Enggak, memang aturan seperti itu, gak bisa diganggu gugat. Makanya ketika ada Ahok apa siapa gitu mau apa namanya, katanya ras ya, diterima aja gak apa-apa, jadi jangan nolak. Misalkan masjid ini ada orang Kristen mau nyumbang sapi, jangan nolak, meskipun secara teori kan nggak ada apa namanya, nggak ada faedahnya buat dia kan, ya udah sosial aja hukuman, jangan sampai nolak, wah nolak terek kagak diterima sama Allah, bahaya lagi, kita rasis jadinya, malah tidak solidaritas, ambil nggak apa-apa makan aja, kan bukan ibadah dia mah, nggak masuk ibadah sosial, kecuali orang Islam jadi ibadah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini letaknya di situ. Maha pengasih, maha penyayang. Jadi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini mencakup seluruhnya. Makanya sebenarnya agama itu di awalnya adalah satu. Awalnya satu. Dari Nabi Adamnya satu. Coba setiap agama. meyakini ada Nabi Adam. Makanya nih Bapak khawatir ketika ada kajian tiba-tiba di udah dewasa murtad. Ini karena ujung bilang menjalik gitu. Bisa begitu, karena apa? Bapak nemuin di kelas tahun lalu itu ada yang ateis. Sampai Bapak omong, Bapak heran kok ada yang bisa ateis. Ateisnya bukan dari golongan non muslim, justru orang Islam yang ateis. Bapak kaji begini kagak mempan juga. Bapak ngomong pakai hadis kagak mempan juga. Geleng kepala itu udah tertutup marah. Siapa? Kenal namanya? Tahun lalu. Iya, udah lulus. Bapak waktu itu gebrak-gebrak suruh kita harus dia ngomong saya enggak ikutkan Islam, Pak. Lah, namamu siapa? Ada Muhammad ya. KTP Islam. Apa kok saya namanya? Datanya Islam. Ramadan Islam. Kacau. Enggak, aku ngomong orang muda jangan sampai gitu. Nauzubillah. Iya, ada. Ya. Jangan sampai nih kajian Bapak tiba-tiba keluar Islam. Ar-Rahman Ar-Rahim, ulama mengatakan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahmannya Allah itu udah enggak pilih kasih tuh. Itu di dunia semua dapat. Yang begal dikasih rahmannya Allah. Rahmannya apa? Dimudahin. Orang pada tidur. Iya juga. Lah kalau kagak dimudahin lah kapan itu dia bisa? Iya betul. Iya enggak? Nah kata kiai Bapak, Ar-Rahmannya Allah itu di situ letak, di dunia, enggak di akhirat. Orang yang dia mabok, dia enggak mabok, dia mau sholat, enggak sholat, Allah kasih rahmannya. Apa berupa apa? Mudahan. Rezeki, rezeki itu macam-macam. Ada dari duit, rezeki itu nafas. Nafas itu dikasih semuanya. Ah ini mau hitam, kasih dia nafasnya dikit aja. Enggak. Sama orang lahir bayi semua ea-ea. Nah itu kecil rahmannya Allah. Maka ketika orang udah mengenal Bismillahirrahmanirrahim, gak ada lagi dalam hatinya sombong. Itu berarti kajian Bismillah. Gak ada lagi ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim iri sama orang. Itu pinter, ganteng, banyak duit lagi ya. Gak ada lagi ketika orang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, karena semua dibagi rahmannya Allah. Apa yang kurang? Oh si ini terlahirnya miskin, bapaknya tukang ojek, soalnya emang enggak. Terus kita ngeluh aja sama Allah, enggak adil nih. Allah enggak rahman nih. Enggak, Allah tetap rahman. Di dunia dikasih semua. Kadang-kadang hidup ini enggak bisa kita bayanginnya kayak gitu. Ada orang menganggapnya enak enggak orang lain ya? Misalnya, coba deh, kayaknya, kamu siapa namanya? Holik. Torik ya? Holik. Holik. Kayaknya enak ya jadi holik ya? Itu kayaknya nggak ada pikirannya kayaknya dia gitu ya. Tapi Allah rahman sama dia. Allah kasih tuh makan bisa makan, tuh rahmannya Allah. Tapi kok bisa ada yang iri? Kan kamu juga sama dikasih rahman sama Allah, kok bisa iri sama dia gitu. Ada orang yang tipe begitu, padahal dia nggak ngapa-ngapain kok bisa diiriin. Kan sama-sama rahman, dikasih nafas, dikasih rezeki kalau dia usaha, kalau nggak usaha juga dikasih rezeki. Ini rahmannya Allah nih. Ada cerita Imam Syafi'i, Bapak lupa. Imam Syafi'i itu punya murid. Punya murid. Terus Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Malik juga. Ya. Imam bersama imam-imam yang lain. Dia lagi belajar ilmu tauhid. Ini ya, anak itu juga. Oh. Ustaz. Khalidun kajian juga. Ngaji Quran. Oh, ngaji Quran. Oh, yang anak berubah sana. Sekarang 12. Jadi ini rahmannya Allah ya. Kalian boleh percaya apa enggak? Kalau enggak ngerti rahmannya Allah, kalian bisa praktek. Jadi ada muridnya percaya bahwa kita enggak ngapa-ngapain Allah, Allah rahman. Allah kasih rezekinya, enggak ngapa-ngapain aja. Singkat cerita nih muridnya tuh meyakini apa yang dikatain gurunya. Tapi yang satu lagi, kan gurunya ngomong gini, Allah itu Maha Rahman. Semua dikasih rezeki. Mau dia usaha, mau kagak, Allah Rahman, Allah kasih semua. Ada satu muridnya, di dalam hati, enggak mungkin gue langsung ngomong gitu. Kalau kita lapar mana ada kita kalau Allah langsung emang ngasih Allah langsung. Yang satu lagi murid mau praktek, tapi yakin dia, aku coba praktek. Akhirnya singkat cerita tuh dua murid ini berbeda paham. Yang satu kata gurunya, kalau nggak usah mah ya tetap aja nggak bakal dapet. contoh misalkan rezeki, kata Allah kasih semua rezeki, ya gak rahman ya Allah kasih rezeki, ini kasih rezeki, ini kasih rezeki. Kalau kita gak usah emang bisa, kata gurunya bisa, Allah tetap rahman, gak bakal merusak kerahmanan Allah. Nah murid ini ceritanya nyari ke tempat yang jauh, gak bawa perbekalan, gak bawa apa makanan, gak bawa minuman, dia pengen tahu rahmannya Allah itu kayak gimana yang dikatain guru. Katanya dikasih rezeki semua, burung kasih rezeki, coba lihat burung sekolah kagak tapi dapat makan, kita gurunya gitu ya, coba ada rahmannya Allah, itu rahmannya Allah, Allah kasih lewat siapa, perantara macam-macam. Akhirnya tuh murid yang satu enggak meraktekin, enggak percaya sama gurunya, yang satu nih yakin tapi pengen bukti, pergi ke hutan enggak ada orangnya, dia kutang kelaparan kan, pokoknya dia enggak mau ada pisang, padahal tinggal petik aja, dia lapar, dia tahan lapar, pengen tahu rahmannya Allah, kalau gue mati berarti karena Allah, kata dia gitu. Ini yang namanya ekstrim ini, kepercayaannya terlalu ekstrim, yakinnya ekstrim, ini kalau mati dia bisa nyalain Allah ini, kan itu ada filmnya tuh, jadi jangan begitu juga, pengen bukti rahmannya di kayak Nabi Musa lah. Nabi Musa itu kan di dalam Al-Quran itu pengen lihat Allah, wajah Allah, saking pengennya itu akhirnya matanya buta sampai itu ya. Nah ini sama kayak gini, pengen tahu rahman, kata gurunya rahman semua dikasih. Singkat cerita hampir mau setengah mati karena dia nggak mau minum ikhtiar gitu kan, di hutan banyak ada babi bisa dimakan, kalau ada burung ada burung, enggak dia gimana dia ceritanya, dia di setengah mau kematian itu gak mau makan, gak mau minum, pengen tahu rahmannya Allah. Tiba-tiba ada orang yang berburu di hutan, dibawa makanan, bawa bekal, dia lihat tuh orang, wah pada orang mati gitu, kagak berus, kagak dia diginiin, diem aja. Tapi pas diiniin itu orang tuh yang guru murid yang dari gurunya itu kagak ngomong, kagak apa, orang udah setengah mau mati, orang kelaparan begitu. Ini orang datang ngeburu sama teman-teman, bawa makan, bawa bekal banyak pokoknya, karena memang buat seminggu. Ketemu tiba-tiba baru datang ketemu orang itu, wah ada mayat katanya, jauh dipegang, didengerin masih hidup, jangan jadi kelaparan, kasih minum, digeluk, kasih makan, dijulin makanan. Dia sampai tuh si muridnya itu ketika udah tuh air habis tuh, yang pemburu tuh air habis, dia dipijit-pijit, sampai pokoknya dikasih balsam, kasih apa, udah kenyang, dia tawa tuh orang itu. Wah gitu, lo kaget yang pemburu itu, orang gila ternyata. Pas gitu dia tawa-tawa begitu, langsung bangkit, langsung teriak Allahu Akbar gitu. Karena udah berhari-hari baru kali itu dia ketemu orang, terus ditanya tuh orang pemburunya pada bingung semua, gila kali itu orang, kenapa kita nyelamatin orang, gila bekalan kita habis sama dia. Terus dikasih tuh makan, baru makan dia tuh lek. Bang, cerita bang, kenapa abang bisa terdampar di sini? Saya lagi nyari rahmannya Allah. Ternyata betul. Saya mau pulang aja ke gurunya. Itu luar biasa. Benar itu, lama-lama dulu kalau keyakinannya gitu, rahmannya Allah itu benar begitu. Jadi ketika rahmannya Allah ada, jadi di dalam diri kita itu ketika ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman, timbul rasa kasih dan sayang pada sesama. Maka orang ngamalin bismillah aja udah cukup sebenarnya. Allahnya ada. Semua bismillah. Ketika ngomong bismillah, kita belajar Allah. Jangan ada teman yang kita naksir. Ada cewek gue nih yang mau gue gebet, gue baca. Nah, itu enggak bismillah itu. Iya. Ya enggak? Itu udah hilang tuh ibadah. Nah, itu yang penting bismillah itu. Baru kajian bismillah, belum ke ayat yang lain. Ar-Rahman, ketika Ar-Rahman lihat orang kecelakaan, kita bantu karena sifat rahmannya ada di dalam diri. Terus kalau kita bantu milih-milih gitu, ah yang cakep aja kita bantu, oh itu kan bukan orang Islam, itu ada itu parah, itu enggak rahman itu. Allah aja rahman, kenapa kita pilih-pilih untuk bantu? Kan kadang-kadang gitu. Tapi kalau ngamalin bismillahirrahmanirrahim enggak ada rasis itu. Semua ciptaan Allah. Yang dipandang bukan agamanya, dipandang rahmannya Allah. Allah aja ngasih ke dia. Kenapa kita enggak ngasih? Allah aja ngasih ke makhluk yang paling hina di muka bumi, babi sekalipun, Allah kasih rahmannya, apalagi manusia, itu rahmannya. Nah, ketika kita bicara rahman, berarti kita udah menghilangkan unsur-unsur apa? Unsur-unsur iri, unsur-unsur bahir, unsur-unsur ya pengen-pengen memilah-milah ya. Oh, sini grup ini, enggak, rahmannya. Nah, ketika bicara rahim, baru di situ. Kalau namanya rahim, udah hak prerogatif Allah. Itu bukan di dunia. Itu udah di akhirat. Khususnya apa rahim sayang itu? Semua dikasih. Nafas dikasih. Pikiran dikasih. Pak, ada orang yang enggak dikasih, Pak. Itu jadi pernah jauh juga. Contoh misalnya orang lahir dalam kategori gak punya kaki, Pak. Katanya Allah Rahman. Tapi dia gak punya kaki, Pak. Gimana Rahmannya, Pak? Ada yang bisa jawab? Contoh, belum didondong. Ada orang yang kaki punya, kepala punya, tangan punya, tapi otak kagak ada. Lah, Rahmannya di mana, Pak? Rahmannya di mana, coba? Terus, ada orang terlahir dari keluarga udah nggak mampu, lahir cacat, terus rahmannya di mana? Ada yang bisa jawab gak? Rahmannya di mana coba? Nah, buat orang-orang yang keterbatasan di Allah kasih, itu rahman tetap. Tapi rahmannya di mana? Orang kan udah nemuin, akhirnya, oh hidup gua begini amat, lu gak adil nih. Katanya Allah rahman dan rahim, kok gua dilahirin dalam kategori cacat, nggak bisa gerak. Rahmannya di mana? Ada itu rahman. Rahmannya masih hidup. Rahmannya di mana coba? Kamu deh mikir aja. Rahmannya di mana? Kalau orang misalkan sudah hidup. Hah? Hidup. Rahmannya masih dikasih hidup. Lah itu cacatnya itu. Cacat. Kalau dikasih cacat. Kalau hidup kan semua udah. Tapi dia enggak punya kaki. Jadi kayak di sama orang sekitar jadi kayak dipeduliin gitu. Itu rahmannya. Jadi orang pada kasian ya, agak gelap. Itu malah tambah sedih. Makanya gue dikasih di semua. Nah, ada orang yang nggak ngerti saking itunya malah jadi pemulung kan. Dia nggak tahu. Boleh lah, nggak apa-apa itu. Jadi rahmannya Allah buat orang yang cacat dan buta itu ada yang ayat Quran. Ya, ayat Quran tuh gini di bunyinya. Nah, pernah ditanya juga ada penghafal Quran. Penghafal Quran ini bapak sampai nangis, penghafal Quran buta. Kita melek aja kegapah di tahfiz. Itu letak rahmannya ya. Di buta kan gak rahman. Ditanya sama Syekh pakai bahasa Arab tuh di video. Ya kan ada kan. Kamu kalau nanti Allah kasih rahmannya Allah, kalau kamu lahir itu pengen gak di matanya dibuka? Pengen dia? Enggak. Kok bisa? Kau pasti pengen lihat ibumu. Enggak mau saya. Saya udah cocokan begini. Saya enggak mau apa namanya lihat orang-orang berdosa sehingga saya pikiran jadi berdosa. Saya cukup Allah nanti di akhirat aja saya buka mata. Itu ilmu udah dapat tuh orang. Orang kalau dilahirin cacat, ngadu dulu terus dia ngomel-ngomel ilmunya belum dapat. Tapi kalau dia ilmunya ada, dia akan ikhlas menerima itu sebagai bentuk rahmannya Allah. Kapan ada rahmannya? Ketika dia udah ingat Allah dan Allah, dia mensyukuri Allah, saya syukur punya kaki. Akhirnya rahmannya ada. Ketemu rahmannya sama dirinya. Makanya bapak lihat rahmannya Allah tuh, oh iya, di situ. Orang buta kagak mau dikasih melek. Dia kok enggak bisa enggak marah sama Allah dikasih buta. Malah bersyukur saya buta. Karena saya enggak banyak dosa dari mata. Bagaimana nanti dia azab gara-gara mata doang? Dihisab. Nah, itu dia udah kenal rahmannya Allah. Allah bisa nangis ngeliat dia. Ketika dia meninggal dibukakan mata. Ya, itu nikmat terbesar, beda sama orang udah bisa ngeliat. Orang beda enggak? Orang yang baru ngeliat bisa ngeliat udah ngeliat. Coba kamu sekarang ngeliat bapak utain. Kan ada di akhirat gitu. Itu dia ceritanya gitu. Banyak orang yang ketika lahir melihat, ketika hidup melihat, tapi ketika dibangkitin di alam pada masa buta. Mendingan kata dia mendingan ngelihat di sana. Lah buta kalau di sana abadi. Udah buta, enggak ngelihat apa-apa jeger sama malaikat. Nah, rahmatnya Allah bagi orang-orang yang keterbatasan, dia harus dekat dulu dengan Allah baru benar rahmatnya. Kalau enggak dekat sama Allah, dia enggak bakal bisa ada rasa syukur. Yang ada ngadu aja. Makanya bakal ketemu rahmatnya Allah. Kita nih lahir di seorang orang tua yang susah. Siapa yang mau? Siapapun enggak ada yang mau. Bapak gue bukan presiden sih. Tukang ojek misalkan gitu. Padahal kalau Allah ada di dalam diri kita, itu enggak bakal nyalain siapapun. Akan kena rahmatnya Allah. Ya Allah, untung bapak gue gini. Coba kalau mak gue, bapak gue kayak Raffi Ahmad, jarang di rumah. Iya enggak? Masih duit doang. Bapak gue kau kemana? Gak tau nih bapak gue selingkuh, ada di televisi. Malunya di mana coba? Itu bapak gue tukang ojek atau tukang apa? Coba. Jadi kalau orang hatinya udah bismillah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, yakin deh. Yang sempit apa? Itu dulu. Ini belum kajian baru, kajian bismillah. Tema sekarang bismillah. Nanti alhamdulillah. Karena penting di situ. Jadi segala sesuatu harus diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi berkah hidupnya. Tapi di samping, kan kita ada tiga unsur ya. Tasdikum biqalbi, itu ucapin dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang sholat, bapak praktekin. Sholat itu ada tiga unsur. Semua ibadah ada tiga unsur. Takrir, ya, tasdikum biqalbi di dalam hati, ya. Taksidikum bikol wa ikrarum bisalani wa amalum birkarkani. Ini iman semua. Contoh, kita mau belajar di mana tiga unsur itu ada. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut ngucap berarti takrir. Hati ingat Allah, tasdik. Kapan amalnya? Baca Quran, auzu. Iman itu udah kemasuk, takwa juga. Ya. Terus ketika kita hal yang sepele, mubah. Menurut ilmu fikih mubah. Minum mubah. Mubah itu apa? Boleh. Iya, boleh. Tapi gak dapat pahala apa-apa. Kan gitu. Tapi itu bisa jadi perkara pahala wajib. Kata guru bapak gitu. Jadi segala sesuatu itu gak ada yang gak ada pahalanya. Ada pahalanya. Itu salah naktirin mubah itu gak ada pahalanya. Kita maaf ya, pup, emang ada pahalanya? Enggak ada kan? Tapi itu jadi wajib dan dapat pahala orang 1000 rakaat. Gila enggak? Itu kajiannya beda. Jadi ada orang nih ceritanya ibadah sampai 1000 rakaat sama orang yang tidur. Kok bisa pahalanya yang gedean orang tidur? Kan kalau logikanya orang yang 1000 rakaat, tapi kok bisa yang tidur? Jadi apa kuncinya? Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita ke toilet baca doa dulu, pufnya. Apa baca doanya? Satu, udah ibadah. Ketika dia masuk, dia apapun yang dilakukan di dalam kayak gitu, yang berbuat baik ya, itu pahala. Ibadah. Muka aku, wah aku batet motang. Enggak jadi pahala, berisik iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu harus dikuatin dalam diri. Mulai dari sekarang belajar dari rumah deh, dari rumah dulu praktek. Ada tiga unsur, yakin dulu ketika Bismillahirrahmanirrahim ingatnya Allah dikit aja, nggak usah panjang-panjang karena kita belum belajarnya belum banyak. Kalau udah banyak Allahnya itu nggak putus, lihat ini Allah, lihat itu Allah, ini Allah. Wah kalau udah kayak gitu tuh dunia tinggal nempelin gitu saya. Dan orang yang seperti itu tuh udah nggak ada cinta dunia itu. Enak belum pak, enaknya apa, rasain aja kan. Jadi dibiasain nanti di rumah ya, di rumah Bismillahirrahmanirrahim, terserah amalannya apa, Allahu Akbar, mau sholawat, jalan aja. Tapi gak usah pakai wano bojik, wah lah yang ada mau ngotorin aja hati. Banyak amalan-amalan yang kayak gitu justru jadi amalan yang paling berat. Jadi makan kita yang hukumnya mubah jadi wajib. Kata guru bapak, gimana cara wajibnya? Pertama, ketika dia makan ngucapin bismillah itu disunah. Tapi perkara wajibnya adalah dia harus sangkutin kenapa dia itu makan. Sangkutin kepada hal yang wajib. Belajar nuntut ilmu wajib gak? Ya Allah, niatin ketika bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya makan tujuannya untuk mencari ilmu. Itu wajib jadi. Karena mencari ilmu wajib. Pahalanya dapat. Jadi setiap makan begitu, ribet amat Ustaz. Emang begitu ibadah. Jadi belajar dari situ. Naik motor. Oh, ada ibadah gak naik motor? Kagak ada naik motor mah ibadah. Tapi buat orang itu karena dia puncak kunci ibadahnya, dia menjadi segala sesuatu dia itu jadi ibadah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sambil zikir. Lah itu kecelakaan mati syahid. Orang lagi zikir tabrak juga padahal hatinya lagi zikrullah. Allah Allah Allah. Makanya Bapak kalau ini biasa kalau Bapak dawamnya itu sebalusna. Allahumma inna itu udah refleks. Kalau orang udah punya dawam, dawam itu adalah amalia zikrullah yang selalu didawamin. Itu tanpa harus coba deh sekarang. Ya coba sekarang. Coba praktek dah. Kalau zikir 1000 rakaat Allah Allah doang, hati ini menggel, itu ada setan di sini. 1000 nih enggak kuat. Aduh baru 10 juga udah ngemeng-meng. Berarti tuh masih banyak efek-efek negatif. Bawaannya enggak enak aja zikir gitu. Tapi kalau orang ada Nurullah sama Nur Muhammad dikit aja. Beuh, itu mah mau berapa jam zikiran enggak bakal berasa. Makanya Bapak heran kalau anak-anak kalau suruh tahlilan apa. Kan semangatnya buat itu doang besek. Makanan kan. Tapi kalau buat orang yang biasa zikiran, belajar dari sekarang. Bapak minta kepada orang yang di sini itu jangan sampai lisan hati kita itu gazikrullah. Terserah mau Allah subhanallah. Jangan usah cari, enggak usah di apa nih disuarin enggak. Biasain hatinya. Fungsinya apa? Kata Rasulullah itu segala persendian itu ada sedekah. Mata ada sedekahnya. Telinga ada sedekahnya. Semua saraf ini sedekahnya. Sedekahnya apa? Zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti dawamin deh bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada seorang kiai jadi makom yang hebat cuma gara-gara bismillah. Di zaman Kiai Bursiso itu, Kiai Bursiso tahu enggak Bursiso? Kiai Bursiso itu muridnya kan sakti-sakti. Dia sakti bisa terbang. Kiai Bursiso itu diceritain di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Itu keamalannya cuma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja. Iya. Di luar itu. Nah, ada juga banyak orang yang ibadah. Kalau ibadah zuhur, asar, maghrib itu mah udah wajib. Maksudnya enggak apa namanya? Itu mah bukan lagi harus itu mah. Tapi untuk menguatkan ibadah kita di dalam nanti timbangan yaumil mizan tambahin zikir. Beda ntar punya sinar yang tanpa diketahui kok bisa sinar itu menjadi sinar yang terang meskipun dia mukanya pucat. Nanti efek dari zikrullah kalau udah biasa dia nggak mau stres. Kan banyak di zaman sekarang ya artis-artis Bapak lihat yoga ya atau yoga ya atau yoga ambulan tenang padahal sholat tuh yoga. Coba deh lagi pusing sholat dua rakaat tadi minta sama itu kalau lihat luntur semua tuh dosa mau pikiran. Cuma kan sholat lebih mikir sholatnya ragu syariatnya ragu nggak ngerti akhirnya ya sholatnya nggak berfaedah buat dia. Sama kayak orang yang apa dikasih mobil Rehan pengen mobil apa kalau udah dikasih Ferrari. Boleh. Apa orang siapa tahu malaikat yang nyatet itu langsung ada Ferrarinya. Jangan tiba-tiba. Ini sama nih kayak orang nih. Ya. Ibadah tuh dikasih Ferrari. ceritanya. Ya Han, kasih Ferrari. Senangnya minta ampun. Baru dikasih senang minta ampun. Tapi gak punya ilmunya. Bisa nyetir gagah. Iya, faedah enggak? Faedah cuma nampang-nempeng doang. Wih, mobil gue bisa kagak? Enggak bisa. Bahkan masuk pun takut. Kenapa masuk takut? Takut jalan katanya. Karena saking awamnya ilmunya. Jadi enggak berfaedah. Maka kalau orang tahu ilmunya, berfaedah. Maka bismillah di daunnya di sini. Ya, bismillah berjanji Ar-Rahman ketika ketemu orang, kamu langsung dikit Ar-Rahman ya Allah. Ada kucing Ar-Rahman ya Allah. Jadi kita jadi welas asih. Gitu. Ar-Rahman itu udah ada di dalam sini. Nah, Abdurrahman itu kan hamba yang mengasihi Abdurrahman. Bagus namanya itu. Jadi dia suka dermawan. Asih Abdurrahim ya kan. Rahman dan Rahim. Kan? Nah, itu yang harus apa namanya? Kalian dawamin pertama bismillah. Jangan sampai lu Bapak selalu bismillahirrahmanirrahim. Ngawalin dari rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ngomong doang. Harus ditambahin bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mau belajar. Jadikan ibadah paling berat timbangannya nanti di akhirat. Tunjukin di saya. Gitu. Jadi kuat. Misalkan, apalagi niatin. Kamu niat apa sih? Sekarang pengennya apa? Pengennya keluarin aja, keluarin. Pengennya apa ya? Ya bahagia aja. Bahagia. Sekarang serem banget ya, Pak. Bahagia mesti senyum aja nih. Gila nanti. Cuma smile doang. Tawa-tawa udah bahagia. Ya, bahagia itu terlalu umum. Bahagia itu. Punya duit juga bisa bahagia. Ya kan? Kasih duit juga bisa bahagia. Bahagia itu emang tujuan kita di dunia dan akhirat. Cuma kadang orang bingung, gimana cara bahagia? Iya, bener. Udah tahu pengennya, cuma caranya. Itu tauhid bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketika bismillahirrahmanirrahimnya Allah ada di dalam tubuh kita, siapapun yang membenci kita, kita enggak benci. Itu bahagia banget. Jelek lu muka lu. Ini kan marah kita. Tapi kalau ada rahmannya Allah enggak marah. Orang yang bilangin kita jelek itu ciptaan Allah. Anggap aja itu udah jadi introspeksi diri. Anggap aja dosa kita diambil dia. Rahmannya Allah itu. Wah, ada kesempatan gue di sini orang ya Allah. Apalagi kalau dia, makanya hati-hati jangan sampai nyakitin orang-orang yang dekat sama lo. Kata orang alim ulama gitu, disiksa apa dicaci maki itu. Waduh, jangan dong. Orang yang dekat sama lo kan mustajab doa. Iya. Apalagi orang yang selalu zikir di mana-mana. Getaran hati yang tiba-tiba dihina. Wassalam. Kalau dia nangis terus ngadu bercecer air mata. Itu malaikat siap. Orang Rasulullah Nabi Muhammad aja itu ketika di Thaif dilempar, seluruh Jabal Uhud itu semua naik itu. Mana orang yang mau tinggal saya bantingin begitu aja tuh. Karena Rasulullah rahmannya Allah ada di sini. Dia enggak pakai emosi. Kenapa? Orang yang ngehina ciptaan Allah. Orang yang nyiptain aja enggak nyuruh saya bunuh dia. Tapi malaikat enggak ada nafsu. Oh, bisa-bisanya ngangkat gunung karena ngelihat keburukan sampai di kalian ke kebaikan, di kalian ke keburukan. Itu malaikat, bukan malaikat wow nafsu dong mau dituin. Ini enggak, malaikat justru mau menolong. Kok bisa begitu manusia, orang baik-baik kok ditimpa gitu. Tapi Rasulullah ada rahmatnya, cuci. Maka cara mencucikan diri gitu itu zikir, bersih. Nanti ada getaran-getaran. Kalau kalian ada nih nanti rasain, berarti kalian udah berzikirnya bagus. Misalkan Bapak udah awamin bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bapak sakit bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tadi Bapak kesini bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jadikan pahala saya, omongan saya menjadi timbangan berat nanti di akhirat. Satu, kedua, apa yang saya omongin sama murid saya disampaikan kepada teman-temannya, kepada anaknya, kepada semua orang menjadi pahala yang baik ya Allah. Udah Allah dulu kan. Bukan, oh semua gue dari pondok pesantren ini, gue pengen ini jadi hebat nih, ngalahin Pak Ustadz Ridun. Gak bisa begitu. Ya, rahmannya Allah gak di situ. Kita gak main di situ. Itu puluh. Kalau kita niatnya begitu, gak ada nilai ibadah. Maka bismillahirrahmanirrahim, niatin langsung. Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim, niatin langsung. Mau apa? Nah, jadi minum, makan, apapun yang bersifat mubah jadi wajib. Nah, itu udah jam 3 lewat 7. Jadi sampai jam 3 ada pertanyaan enggak? Bebas. Nampak? bapak sambil ini bismillah ya, belum nyampe ke kitab babus sholat, kita nanti ganti-ganti aja kitab nanti ya, sambil inilah bapak, karena kita kan bukan pengaji yang ini. Ya silakan, selama nanti Allah pertanyaan bisa bapak jawab, kalau enggak bapak tanyain nanti di pengajian. Jadi bapak gini masih ngaji deh, karena anak kurir, karena bapak kamu masih ngaji gak? Dulu pak waktu SD, kan udah ngaji lagi? Enggak, aku kan baca? Enggak. Jadi orang Islam semua itu, jadi gak usah, gak terlalu penting mengislamkan orang Kristen, mengislamkan orang Islam. Iya. Ini banyak nih tugas-tugas kamu mengislamkan orang Islam. Kok bisa pak mengislamkan orang Islam? Orang Islam yang gak sholat, ngapain kita ngurusin orang Kristen suruh sholat? Gitu. Cuma itu tantangan kita terbesar, itu bukan gitu. Bagaimana keluarga kita yang gak sholat-sholat? Kan lagi mau gitu. Udah keluarganya Islam, ayo orang yang bebas. Saya mau nanya itu yang tentang yang pelacur tadi. Ini kan masuk surga gara-gara dikasih minum anjing. Ke surga menerapu dikebuka. Katanya surga menerapu dari kiamat ini kan. Jadi cerita Imam ini, bapak ini ya, kalau bapak pernah ikut kajian juga, kajian sama Khalid Basalamah yang Ustaz kata Khalid. Orang apa Wahabi, terus Persis, itu gak mau, itu gak rasional. Bapak habis tuh, habis sudah gak sohe, terus macam-macam dah. Mana ada logikanya orang pelacur tuh bisa masuk juga? Nah kayak tadi pertanyaan, emang yang siapa yang ngituin surganya? Jadi Imam Ghazali ini di kalangan orang-orang yang paham yang berbeda dianggap orang yang sesat. Imam Ghazali itu. Jadi kitab-kitabnya itu selalu menggunakan hadis-hadis dhaif. Betul ya. Tapi kita kan itibarnya adalah kepada Imam Ghazali itu sebagai siapa? Kok bisa seorang ahli hadis, ahli fikih, dia menggunakan satu hadis yang dhaif dan menceritakan tentang itu? Nah, kalau bapak tadi jawab, pak kan belum kebuka apa namanya surga dan neraka gitu ya. Nah kita nanti belajar, kamu buka di Muhadis Arba'in ya. Itu Arba'in itu tentang seorang yang kencing, ngerti gak? Kencing sembarangan terus disiksa di alam kubur. Pernah gak dengar gak? Dia lewat di kuburan itu. Itu hadis sesuai. Kalau mau diceritain lagi hadis sesuai. Kok bisa nyeritain alam akhirat dia bakal masuk neraka? Padahal pada waktu itu emang neraka kan belum ada yang masuk. Kok bisa cerita itu? Nah, yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang sudah mukasyafah. Mukasyafah itu adalah melihat mukasyafah itu melihat alam akhirat. Salah satunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu dari situ gak ada yang raguin. Kalau manusia biasa gak bisa, si ini masuk surga masuk neraka. Nabi Muhammad sendiri kan ketika dia lewat sama Abu Bakar, katanya ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, diam dulu deh. Abu Bakar gak muka siapa, muka siapa tuh gak ngelihat alam akhirat. Nabi Muhammad aja yang ngelihat. Itu sungai di sini. Terus apa? Makanya dilakuin oleh orang-orang sekarang kan. Ke kuburan, ambil pelapa kurma, tancap di kuburan. Doa, nanggung. Abu Bakar gak ngelihat apa? Dia ngelihat kurma ditancapin di kuburan. Nanya dong otomatis, karena dia gak muka siapa. Wahai Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Ini kuburan udah gak pernah ada yang nengokin. Kuburan ini kuburan orang-orang jahiliyah. Zaman dulu perang udah enggak, pokoknya itu udah amburadul lah kuburan. Bukan itu, dia kan manusia juga, kata Rasulullah. Saya ngelihat dia itu dalam kategori disiksa di alam kubur. Kalau orang disiksa di alam kubur otomatis masuk neraka gitu ya. Disiksa di alam kubur dia bukan penghuni lagi surga. Kok bisa, kenapa dosanya? Karena kencing sembarang. Itu hadis. Nah kok bisa seorang pelacur menjadi apa penghuni surga? Kan surga belum ada yang itu ya. Nah itu sebenarnya kalau dari sahih ke tidak sahih itu, tapi tidak tertutup kemungkinan amal ibadah kita itu yang menjadi satu dasar masuk surga karena Allah ridho, karena prerogatifnya Allah gitu. Nah itu hadis itu nggak sahih, tapi dikatain Imam Ghazali jangan mengecilkan perbuatan yang kecil, siapa tahu itu yang menjadi besar. Gitu. Nah, kalau dicerita riwayat yang pelacur itu ada ceritanya. Jadi si pelacur itu di kitab Ihya Ulumuddin itu dia melacur dari muda. Itu melacur masih muda, udah tua kan gak ada yang doyan. Iya, si pelacur tuh tiba-tiba dia insap. Udah capek gue dari ini udah melacur. Nanya ke ustad, kebetulan ustadnya banyakkan ustad yang punya paham. Alu melacur dosa. Banyak lu kayak orang yang bunuh yang dicincang 99 kan ceritanya sama itu. Iya. Iya enggak? Nanya ke ustad sini dibacok ustad. Yang ada. Itu banget tuh. Terakhir ada tuh. Nah, itu ceritanya begitu. Oh, dia meninggal dunia. Nah, riwayatnya dimimpiin orang itu adalah masuk surga. Memang enggak soal, tapi jangan kita tidak percaya juga menutup kemungkinan karena ini hadis kalau kata Imam Ghazali itu dia untuk memotivasi kita jangan menyemelekan ibadah yang kecil itu. Kalau kita logikain enggak masuk akal. Masa gara-gara perbuatan satu hapus seluruhnya? Kan gitu. Ya masuk suka tergantung Allah. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau Allah suka ya masuk surga lah gitu. Tapi bukan permasalahan kita si pelacur itu masuk surga apa enggak. Pelajarannya adalah jangan menyepelekan hal yang kecil. Siapa tahu yang kecil itu menjadi jalan masuk surga. Begitu. Kok bisa surga kebuka? Nah, kalau itu buka siapa? Nah, buka siapa itu orang-orang tertentu. Kelas nanti kalau kita enggak kita mengikuti hadis saja. Kok kita percaya ada surga neraka dari mana? Nah gitu. Iya dari Quran. Nah, Rasulullah ceritain. Oh si ini masuk surga, si ini masuk neraka itu Rasulullah. Bahkan ada sahabat Rasulullah tuh gini. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman lagi berkumpul. Rasulullah ngomong gini. Tahu nggak penghuni pemuda surga yang pertama? Kok bisa Rasulullah ngomong kayak gitu? Itu hadis sahih. Ngumpul Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa Rasulullah? Yang jadi penghuni surga. Kok bisa Rasulullah nyeritain akhirat? Ya karena memang dia bukan siapa. Kawan, kalau pengen tahu, itu suara bakyaknya aja kedengaran trompetnya di surga. Siapa? Bentar lagi datang. Di pojok sebelah sana. Dia lagi gini, pojok sebelah sana. Penasaran siapa penghuni surga? So, kita penghuni surga enggak Rasulullah? Ya kamu kan nama saya. Tapi ada penghuni surga lagi ini yang istimewa dibandingkan kita. Wah. Masa ada yang banding gitu kita ada datang dari sana orang jelek hitam jawir udah pakai bakiak buru-buru bajunya rombeng-rombeng jadi sahabat bilang mana ada penampilan orang masuk surga. Nah ini yang ngomong kayak gini bisa jadi masuk neraka tuh orang gak percaya ya kan. Tapi karena sahabat sahabat juga kan manusia yang benar tuh masuk juga masa gue bohongan gitu kata Rasulullah. Nah itu sering begitu. Nah surga dan neraka itu yang tahu orang yang buka siapa. Memang surga dan neraka sekarang itu tertutup. Kapan dibukanya? Dibukanya itu ketika bulan puasa. Banyak cerita begitu. Itu dibuka bukan puasa. Bulan Maghfirah. Ditutup neraka, bukalah pintu-pintu surga. Maksudnya ini tafsiran bukan pintu surga aslinya dibuka. Ada yang mana yang kata ulama iya betul dibuka. Jadi pintu surga itu panjangnya dua kali lipat bumi dan langit. Pintunya itu satu pintu. Satu pintu. Kata Imam Ghazali ceritain. Dalamnya neraka di Imam Ghazali itu. Dalamnya neraka nih. Dilempar kita dari itu bawa batu nih dalam neraka. Dilempar dari atas ke bawahnya 1000 tahun bernyampe itu dalamnya ya. Harinya dilipat lagi satu hari 1000 satu hari di dunia bisa 1000 hari kan ngeri gitu. Nah itu yang bisa menjelaskan itu adalah orang-orang yang muka siapa orang yang udah dekat sama Allah khususnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi inti dari cerita bapak si pelacur masuk surga apa neraka jangan dilogikain. Kalau dilogikain apalagi main hadis memang hadisnya doib. Tapi bapak tahadus bin ni'mah karena pak guru bapak banyak kan memakai kitab-kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah yang empat ilmu ini jarang yang digunain orang-orang yang berseberangan. Tapi kita juga bukan beranggapan orang-orang yang sana itu orang yang lebih lebih jelek daripada kita. Itu. Wallahu a'lam. Cukup. Ada lagi? Jam berapa asar? Buat kita sholat apa? Sudah asar tuh? Sudah asar. Kita tutup aja dengan pembacaan doa.